Cukup mau pingsan. Ya. Oh iya Ibu, ini ada hadiah dari saya Ibu. Ini saya alhamdulillah kemarin baru debut album. Judulnya yang penting asik Ibu. Ini spesial buat Ibu dari saya. Ini juga dan juga buat Bapak Wakil Wali Kota. Yang buat di belakang nanti saya kasih bajakannya ya. Ada Ibu Poluan gak boleh ngebajak. Bisa ditangkap. Ibu, terima kasih Ibu Melisa, terima kasih. Ini saya taruh sini aja ya Bu ya. Gak apa-apa kan Bu ya? Ya, gak ada kantong Bu, kalau dititipin hilang nanti Bu. Oh ya, oh Ibu, terima kasih banyak. Taruh sini lagi. Oh iya Pak. Oh ya, terima kasih. Ibu, terima kasih panjang umur. Aduh, saya punya wali kota kayak gini tuh. Pengen goyang terus tiap hari. Apa? Oh lagi, iya, buat ibu polwannya. Ini ibu, jadi saya kasih ini, nanti kalau saya jalan-jalan jangan ditangkap kalau gak bawa SIM ya bu ya. Iya bapak Kapolres juga, tau lah saya kasih ini. Biar saya kalau jalan-jalan di kota Probolinggo gak ditilang, karena saya gak punya SIM. SIMnya cuma punya SIM C. Bapak ini kenang-kenangan dari saya. Iya bapak sama-sama, ini juga bapak. Oh nyawer, pak nyawernya kok telat pak? Musiknya udah selesai nyawer pak. Saya taruh sini lagi deh pak. Aduh iya nyawer lagi, taruh sini. Kayaknya saya harus jalan ke belakang nih mintain satu-satu. Biar penuh gitu ya. Nggak, saya harus naik lagi. Karena saya mau kasih lagu. Yang are-are Probolinggo pasti suka.